Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katheeran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk bertemu bersama-sama. Kita akan mempelajari dan melanjutkan materi durusul lughatil arabiyah, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai atau masuk ke jilid yang kedua di ad-darsul awal, di pelajaran yang pertama. Dan alhamdulillah pada malam ini juga ikhwan studio sudah datang dan siap menemani kita belajar. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ikhwan? Alhamdulillah khair, masyaallah. Barakallahu fikum. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan sedikit mengulang murajaah apa yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan yang belum kita bahas. Kita sudah mempelajari dialog yang ada pada ad-darsul awal. Di sini dialognya terjadi antara Hashim dengan al-mudarris. Kita murajaah bersama ya ikhwan. Hayya, kita baca sama-sama. Hayya istami'u thumma kariru. Hayya, ma'ani ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustadu? Kaifa haluka ya ustadu? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Wa kaifa haluka anta ya Hashim? أنا أحبك كثيرا يا هاشم. أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ أم من باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل. أهو أيضا من الهند؟ أهو أيضا من الهند. لا إنه من باكستان. لا إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم. إن ساعتك جميلة يا هاشم. أمن أمن الياباني هي؟ أمن الياباني هي؟ لا إنها من الهند. لا إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا. إنها رخيصة جدا. إنها بمئة روبية فقط. إنها بمئة روبية فقط. كم أخ لك يا هاشم؟ كم أخ لك يا هاشم؟ لي ثلاثة إخوة. لي ثلاثة إخوة. أطلاب هم؟ أطلاب هم؟ لا إنهم تجار. لا إنهم تجار. وكم أخت لك؟ وكم أخت لك؟ لي أربع أخوات. لي أربع أخوات. أفي الهند هن الآن؟ أفي الهند هن الآن؟ لا إنهن هنا بالمدينة المنورة. لا إنهن هنا بالمدينة المنورة. ما أبي وأمي؟ ما أبي وأمي؟ أطالبات هن؟ أطالبات هن؟ لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. نعم مدرسات بالمدرسة الثانوية. مدرسات بالمدرسة الثانوية. نعم رأني لتسديد مدرسات. مدرسات. نعم بارك الله فيكم. Alhamdulillah kita baru saja murajaah. Kita baru saja menyelesaikan murajaah kembali al-hiwar. Dan sekarang kita langsung masuk ke at-tamarin. Yang mana alhamdulillah kita sudah bahas sampai at-tamrin ats-tsani. Alisagadzalik ya ikhwan? Latihan kedua. Naam. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Yaqul huna disebutkan di sini ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikan ma yali apa yang berikut. Di sini kalau kita perhatikan di sini ada penjelasan tentang inna yang digabung dengan dhamir. Inna yang digabung dengan apa ya ikhwan? Dengan dhamir. Mulai dari dhamir huwa hiya orang ketiga baik muzakkar maupun muannas, baik mufrad maupun jamak, begitu pula orang kedua dan orang pertama. Kita baca sama-sama ya ikhwan, hayya. Inna huwa. Inna huwa. Menjadi innahu. Innahu. Naam. Inna hiya. Inna hiya. Innaha. Innaha. Inna anta. Inna anta. Innaka. Innaka. Naam. Inna anti. Inna anti. Innaki. Innaki. Kemudian inna ana. Inna ana. Menjadi innani atau inni. Innani atau inni. Inna hum. Inna hum. Menjadi innahum. Innahum. Innahunna. Innahunna. Kemudian innakum. Innakum. Kemudian inna kunna. Inna kunna. Dan terakhir innana atau inna. Innana atau inna. Naam. Di sini kalau kita perhatikan dengan seksama inna setelah digabung dengan dhamir maka ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama misalnya inna ditambah huwa, maka di sini kita perhatikan untuk dhamirnya huwanya wawunya hilang menjadi innahu. Kemudian ketika inna digabung dengan hiya menjadi innaha. Kemudian kita ke samping sekarang, ke samping kiri. Karena yang di samping kanan samping kiri sama-sama dhamir al-ghaib. Ma mana ad-dhamir al-ghaib? Kata ganti orang ketiga. Sehingga di sini ada contoh untuk muzakkar, ada muannas, kemudian ada juga jamak, ada mufrad dan ada jamak. Adapun yang jamak innahum. Innahum di sini inna ditambah dengan apa ya, ikhwan? Dengan hum. Kemudian inna dengan hunna menjadi innahunna. itu orang ketiga. Biasa memang urutan dhamir itu biasanya dimulai dengan orang ketiga terlebih dahulu, baru kemudian orang kedua. Orang ketiga disebut al-ghaib, orang kedua disebut al-mukhatab, adapun orang pertama disebut al-mutakallim. Apa tadi ya ikhwan yang pertama? Orang ketiga disebut al-ghaib, orang kedua disebut al-mukhatab. Naam. Orang pertama disebut al-mutakallim. Sekarang kita masuk ke al-mukhatab. Perhatikan inna ditambah anta menjadi innaka. Ini mufrad mudzakkar. Sekarang lihat ke samping kirinya, sekarang jamak mudzakkar. Inna ditambah antum menjadi innakum. Antumnya menjadi kum. Kemudian sekarang muannatsnya inna ditambah anti menjadi innaki. Kemudian untuk jamaknya, jamak muannats, inna ditambah antunna menjadi innakunna. Ini al-mukhatab. Yang terakhir al-mutakallim. Al-mutakallim kita perhatikan di sini, yang pertama yang untuk mufrad, inna ditambah ana menjadi bisa innani atau inni dengan tiga nun atau dengan dua nun saja. Diperbolehkan seperti ini. Innani ini ada tiga nun di sini. Adapun inni ada dua nun. Nun yang bertasdid itu dihitung menjadi dua. Maka kalau innani ada berapa nunnya di situ? Tiga. Adapun inni nunnya ada dua. Begitu juga untuk inna dengan nahnu. Bisa salah satu daripada dua pilihan. Bisa innana, lagi-lagi nunnya ada tiga. Atau inna, nunnya dua. Nah, sama seperti ana, innani atau inni. Adapun nahnu bagaimana, ikhwan? Innana atau inna, naam. Syukran wa jazakumullahu khairan. Ini at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Dan kita perhatikan tidak ada soal di sini. Soalnya ada di latihan berikutnya. Di latihan berikutnya, latihan 4, ini adalah praktek daripada teori yang barusan kita bahas di at-tamrin ats-tsalits. Di at-tamrin ats-tsalits kita diberikan muqaddimah bagaimana cara menyambung inna dengan dhamir. Kemudian setelahnya di at-tamrin ar-rabi, di latihan keempat, kita lihat di sini praktek daripada inna yang digabung dengan dhamir. Sudah ada contoh-contoh kalimatnya, tinggal antum masukkan innanya saja. Perintahnya di sini adalah adkhil inna. Mana adkhil inna? Masukkan inna alal jumalil atiyati, ke dalam kalimat-kalimat berikut. Apakah kita perlu contoh di sini, Ikhwan, atau sudah paham insyaallah? Baik, nu'tikum mithalan. Rakam wahid, ana utikum rakam wahid al-awwal. Huwa tajirun. Ma mana huwa tajirun? Dia seorang pedagang. Nah, kita masukkan inna ke kalimat ini menjadi innahu tajirun. Innahu tajirun. Kelas, yakfi misalan wahidan? Yakfi insyaallah. Cukup insyaallah, satu-satu contoh saja? Yakfi insyaallah. Baik. Baik, idan nufawwid al-amr ila al-ikhwa huna fi studio. Kita serahkan ke Yohan studio untuk melanjutkan bacaan nomor 2 sampai seterusnya. Atau 2, 3, 4, kemudian naftah al-majal ya Abu Zuhri lil mustami'in wal musyahidin. Yes. Tafadhal ya akhi, anta awalan. Yes. Anta rakam al-thani. Rakam al-thani. Naam. Ana talibun. Naam. Innani talibun. Innani talibun. Atau? Inni talibun. Inni talibun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tarjim. Ana talibun. Innani talibun. Ma mana ana talibun? Saya pelajar. Ketika masuk inna? Sesungguhnya saya seorang pelajar. Naam. Inna di sini kata yang menunjukkan penegasan. Disebut at-taukid atau at-ta'kid. Fungsinya untuk apa, ikhwan? Menegaskan. Menguatkan. Disebut at-taukid atau at-ta'kid. ketika dia masuk ke sebuah kalimat, maka dia menambah penegasan dan penguatan dalam kalimat tersebut. Tentu beda antara ana talibun dengan innani talibun. Kalau ana talibun, tidak ada penegasan di situ. Hanya kalimat biasa saja, saya pelajar. Namun ketika kita berikan inna menjadi innani atau inni talibun, maka di sini apa yang bertambah di sini? Adanya penegasan, adanya penguatan di sini. Artinya sesungguhnya saya seorang pelajar. Nah. Baik, tafadhal ya akhi, teruskan. Antara rakam 3, ats-tsalits. Rakam ats-tsalits. Ats-tsalits. Naam. Hum minal yabani. Naam, hum minal yabani. Silakan masukkan inna. Innahum minal yabani. Innahum minal yabani. Sahih. Tarjim. Sesungguhnya mereka dari Cina. Al-Yaban, oh, Jepang. Sesungguhnya mereka dari Jepang. Baik, syukran ya akhi. Al-akhir, rakam 4, Ar-Rabi. Antum. Antum Azkiya'u. Azkiya'u, ra. Innakum Azkiya'u. Innakum Azkiya'u, mumtaz. Ma mana innakum Azkiya'u? Innakum azkiya'u, sesungguhnya kalian azkiya'u, cerdas-cerdas. Naam, baik, barakallahu fik. Jazakallahu khair ya akhi. Baik, naftah al-majal lil mustami'in wal musyahidin ya Abu Zuri. Tafadhal. Baik, jazakallahu khair dan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja di 0218236543. Sudah ada satu manfaat yang menunggu, Adik Ayu di Kediri. Silakan. Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, kaifa haluki, Adik Ayu? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa anta kaifa haluka? Ana bi khair walhamdulillah aidan. Syukran. Jazakillahu khairan. Iya. Silakan, Adik Ayu, nomor 5 dan 6. Ana bacakan soalnya. Nanti anti langsung memasukkan inna. Naam. Wadih? Insyaallah wadih. Baik. Al-khamis hiya mutazawwijatun. Saya ulang sekali lagi. Hiya mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Mumtazah, mumtazah. Innaha mutazawwijatun. Ma mana hiya mutazawwijatun? Naam, asaf syadid yani. Baik, mohon maaf Adik Ayu di Kediri, sambungan teleponnya terputus, silakan. Anda bisa menghubungi kembali di 0218236543. Kita terima telepon yang selanjutnya. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Syamsuddin di Kalideres. Taib. Kaifa haluk ya Syamsuddin? Alhamdulillah Ustaz, ana bi khair. Masyaallah. Silakan antum melanjutkan rakam al-khamis wa as-sadis. Silakan ulang kembali al-khamis kemudian as-sadis. Nah. Hiya mutazawwijatun. Nah, la tansa an tadhkura ar-raqam. Ya Syamsuddin. Naam, ahsant. Hiya mutazawwijatun. Naam. Innaha mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Naam, terjem. Dia adalah sesungguhnya dia adalah para istri. Mutazawwijatun para istri? Hakadha? Mutaakkid ya Syamsuddin? La, ya, la, mutazawwijatun bimakna sudah menikah. Oh, sudah menikah. Naam. Jadi para istri, Ustaz. Naam, para istri maka zaujah. Naam, naam. Hiya zaujah. Ini bukan zaujah, ini mutazawwijah. Naam. Yang sudah menikah gitu ya. Naam, naam. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna, naam. Innana muslimuna. Naam, innana muslimuna. Atau sesungguhnya kami adalah para muslim. Orang-orang Islam. Orang Islam. Innana ini hanya satu opsi saja. Inna sama innana. Naam, bisa salah satu dari kedua pilihan. Bisa innana atau bisa inna. Inna. Naam, ahsanta. Syukran ya Syamsuddin. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah Syamsuddin di Kalideres. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain yang ingin ikut bergabung di 021-823-6543. Silahkan. Masih di latihan yang keempat, di jilid yang kedua, bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, halaman 7, silahkan. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Ini dari Kalimantan, dari Irsyad dari Kalimantan. Baik. Kaifa halu Pak Irsyad? Alhamdulillah wa khair wa afiat. Insyaallah. Barakallahu fiik. Fiik. Anta min Kalimantan? Naam, Kalimantan Syarqiyah. Baik. Naam, Kalimantan Syarqiyah. Antum kecilkan sedikit televisinya, sepertinya terlalu keras. Suara volumenya mohon dikecilkan sedikit, Pak. Baik. Ini ana soal saya tadi. Anda mau bertanya atau menjawab soal? Mau bertanya, Ustaz. Baik, tafadhal. Itu tadi yang nomor 2 itu, Ustaz. Iya. Ana talibun. Iya, ana talibun. Kenapa yang ketika di ayat itu ada innani ana minal muslimin? Kenapa innanya tidak hilang, Ustaz? Kenapa ananya tidak hilang? Baik, itu saja soalnya? Naam, Ustaz. Baik. Baik, syukran. Kita jawab insyaallah. Aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mu'akhirah atau mubasyarah? Naam, mubasyarah. Adapun kalimat innani ana, dan memang ini ada kalimat seperti itu dalam Al-Quran, innani ana atau inni ana, bisa seperti itu. Mengapa ananya tetap ada padahal sudah ada ya? Karena makna innani atau inni itu sudah mengandung ana di situ. Lalu mengapa diulang kembali ana untuk kedua kalinya? Kita katakan hal ini biasa terjadi dalam bahasa Arab. Ini merupakan satu bentuk balaghah dalam bahasa Arab yang merupakan kekhususan bahasa Arab. Dan maksud daripada adanya ana kedua kalinya padahal sudah ada ana sebelumnya, ini adalah sebagai bentuk taukid atau ta'kid. Karena ta'kid itu atau taukid ini, penegasan ini bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan penegasan seperti ini, inna. Atau bisa juga dengan mengulang dua kali kata yang sama. Dengan mengulang dua kali kata yang sama, maka ini fungsinya adalah sebagai penguat atau penegas. Nah, innani ana. Sudah ada innanya di situ, sudah ada penegasnya yang pertama inna. Kemudian ditegaskan kembali dengan diulangnya dhamir kedua kalinya. Innani ana. Nah, ini biasa dalam bahasa Arab adanya dua atau bahkan tiga penegas dalam sebuah kalimat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya dan faedah ilmu kita dapat dari pertanyaan Bapak Irsyad di Kalimantan. Jazakallahu khair Pak Irsyad. Kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Rasyad di Kebayoran Lama. Dengan Bapak siapa diulang? Rasyad di Kebayoran Lama. Rasyad ya, di Kebayoran Lama. Nah, kaifa halu Pak Rasyad? Khair alhamdulillah. Masya Allah. Ma'akal kitab ya Pak Rasyad? Ya, insya Allah anak. Baik, baik. Tafadhal, anta rakam as-sabi' wa as-samin. Tafadhal. Sabi'. Naam. Antunna mujtahidatun. Naam. Ma makna antunna mujtahidatun? Kalian yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh. Nah, maksudnya bersungguh-sungguh di sini bersungguh-sungguh dalam belajar. Naam. Tabas. Teruskan. Inna kunna mujtahidatun. Naam. Inna kunna mujtahidatun. Terjem. Sesungguhnya kalian yang sungguh-sungguh. Naam. Kalian di sini laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Perempuan. Karena kalau kalian laki-laki, bagaimana bentuk dhamirnya? Antum mujtahidun. Naam. Antum mujtahiduna. Naam. Taib. Teruskan. Ar-rakam as-samin. As-samin. Hunna muslimatun. Naam. Hunna muslimatun. Naam. Kalian muslimat. Muslimat. muslimat. Itu jamak daripada muslimah. Wanita-wanita Islam. Naam. Kalian wanita-wanita Islam. Naam. Masukkan inna, tafadhal. Innahunna muslimatun. Naam, innahunna muslimatun. Apa artinya, Pak? Sesungguhnya kalian wanita-wanita Islam. Baik, baik. Barakallahu fiik. Syukran Pak Rasyad. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Ya, jazakallahu khair Pak Rasyad di kebayaran alama. Baik. Barakallahu fiikum. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab latihan-latihan berikut. Kita angkat kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Muhammad. Ya, di Gunung. Di mana? Cilengsi. Di Gunung Putri. Ah, taip, Gunung Putri, mohon maaf. Ya. Ummu, suaranya kurang jelas. Ya. Mungkin bergeser umum mungkin. Bergeser sedikit sinyal. Taip. Coba sekali lagi. Ya, assalamualaikum. Naam, Santi. Ya. Jelas sekarang. Silakan Ibu Rakam Tasi' dan Ashir. At-Tasi' wal Ashir. Rakam Tasi'. Naam. Anta rajulun ghaniyun. Naam, anta rajulun ghaniyun. Ma mana anta rajulun ghaniyun? Kamu laki-laki, kamu adalah laki-laki yang kaya. Naam. Silakan innaka, masukkan inna. Naam. Innaka rajulun ghaniyun. Innaka rajulun. Rajulun ghaniyun. Mumtaz. Ma mana innaka rajulun ghaniyun? Sesungguhnya kamu adalah laki-laki yang kaya. Mumtaz. Naam. Al-ashir, al-akhir. Al-akhir. Anti dzakiyatun. Naam. Ma mana anti dzakiyatun? Kamu perempuan adalah cerdas. Naam. Innaki dzakiyatun. Naam, innaki dzakiyatun. Sesungguhnya kamu perempuan, kamu adalah perempuan yang cerdas. Naam, barakallahu fiik. Syukran, Ummu. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب جزاك الله خير ام محمد دي قنون بوتري طيب سات نعم انتهينا من التمرين الرابع selesai sudah التمرين الرابع latihan keempat. Ana minta kepada ikhwan di studio dan begitu pula para pendengar dan pemirsa untuk mengulang-ulang latihan-latihan yang sudah kita bahas di pertemuan kita pada malam ini, diulang lagi besok harinya atau pada waktu yang kita senggang. Diulangnya latihan-latihan ini agar kita semakin kuat pemahaman kita dan semakin kuat kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Sekarang kita masuk ke At-Tamrin Al-Khamis. Di At-Tamrin Al-Khamis, seperti yang antum lihat, juga tidak ada soal. Sama seperti latihan ke-3 sebelumnya. Di latihan kelima tidak ada soal, hanya penjelasan saja. Tapi nanti di latihan berikutnya, latihan keenam, itu nanti ada latihan terkait dengan latihan kelima. Maka mohon diperhatikan dengan seksama konsep yang ingin disampaikan di At-Tamrin Al-Khamis, karena ini nanti menjadi bekal untuk mempelajari atau mengerjakan At-Tamrin As-Sadis, latihan keenam. Di sini perintahnya adalah iqra'il amthilatal atiyata. Ma mana iqra'il amthilatal atiyata ya ikhwan? Bacalah contoh-contoh berikut. Naam, bacalah contoh-contoh berikut. Ada 3 contoh di sini. Wahid atau al-mithalul awwal, contoh pertama. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ma mana al-mudarrisu jadidun? Guru ini atau guru itu baru. Naam. Dari kalimat ini sebelumnya, kalimat ini yang barusan kita baca disebut jumlah ismiyah. Disebut apa ikhwan? Al-jumlatu al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kalimat, sebuah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Di sini kalau kita perhatikan kalimatnya dimulai dengan kata benda. Pada kalimat al-mudarrisu jadidun, mana kata benda yang pertama, ikhwan? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu di sini disebut sebagai al-mubtada, isim yang ada pada permulaan jumlah ismiyah. Isim yang ada pada awal jumlah ismiyah disebut al-mubtada'u. Disebut apa, ikhwan? Al-mubtada. Lebih mudahnya kita katakan mubtada. Nah, mubtada'un. Adapun kata berikutnya, kata setelah al-mubtada yang melengkapi makna kalimat, yaitu jadidun, disebut al-khabar. Disebut apa, ikhwan? Al-khabar. Dan dulu ketika kita awal mempelajari ad-darsul awal, sebelum kita membaca dialognya, kita sudah membahas secara detail tentang apa itu jumlah ismiyah, atau sebelumnya bahwa al-jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, ada al-jumlatul ismiyah, ada al-jumlatul fi'liyah. Dan al-jumlatul ismiyah sudah kita jelaskan unsur pokoknya dua, al-mubtada dan al-khabar. Nah, di sini al-mudarrisu mubtada jadidun khabar. Perhatikan kata al-mudarrisu. Di sini al-mubtada hukumnya marfu. Mana marfu, ya, ikhwan? Dirafa. Marfu dirafa. Nah, tanda-tanda bahwa itu dirafa, tanda bahwa dia marfu, salah satunya adalah dhammah. Salah satu tanda bahwa sebuah isim itu marfu dirafa adalah adanya dhammah atau dhammatain. Di sini dhammah al-mudarrisu. Maka kita simpulkan bahwa al-mubtada hukum asalnya adalah marfu. Hukum asalnya apa, ikhwan? Marfu'un. Begitu pula khabar jadidun. Al-khabar di sini yaitu kata jadidun juga sama-sama marfu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa al-khabar juga marfu. Apa tanda rafa'nya di sini, ikhwan? Dhammatain. Naam, dhammatain. Jadidun, naam. Al-mudarrisu mubtada marfu', jadidun khabar marfu'. Wadih? Sekarang kita masukkan inna ke dalam kalimat ini. Al-mudarrisu jadidun. Kita masukkan inna sekarang sehingga menjadi innal mudarrisa jadidun. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Al-mudarrisu yang tadinya marfu', al-mudarrisu yang tadinya marfu' menjadi apa sekarang? Mansub. Menjadi mansub. Menjadi berharakat fathah. Tanda, salah satu tanda nasab adalah fathah. Innal mudarrisa, mubtada'nya menjadi mansub. Dan sekarang al-mubtada' bukan lagi mubtada'. Sekarang di sini al-mudarrisu yang tadinya mubtada sekarang menjadi al-mudarrisa, bukan lagi mubtada tapi disebut isim inna, ismu inna. Sementara nanti akan dijelaskan di akhir latihan ke-6, tapi tidak mengapa sebagai mukaddimah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada akhir at-tamrin as-sadis. Kemudian al-mithal ats-tsani, al-mithal ats-tsani, contoh kedua. Fatimatu tabibatun. Ma mana Fatimatu tabibatun, ya ikhwan? Fatimah seorang dokter. Seorang dokter. Kita masukkan inna menjadi inna Fatimata tabibun. Naam, inna Fatimata tabibatun. Naam. Lihat, Fatimatu menjadi Fatimata. Kemudian al-mithalu tsalits, contoh ketiga. Hamidun mutazawwijun. Ma mana Hamidun mutazawwijun? Hamid orang yang sudah menikah. Hamid sudah menikah. Masukkan inna. Tafadhal, ikra ya ikhwan. Inna Hamidan mutazawwijun. Naam, inna Hamidan yang tadinya Hamidun menjadi Hamidan mutazawwijun. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa al-mubtada dan al-khabar ketika masuk ke dalamnya inna, ketika masuk inna ke dalam jumlah ismiyah, maka merubah al-mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub. Kemudian namanya sekarang bukan mubtada lagi. Setelah masuk inna, al-mubtada bukan lagi al-mubtada, tapi disebut ismu inna. Disebut apa ya, ikhwan? Ismu inna. Isimnya inna. Sekarang dia jadi isimnya siapa? Inna. Begitu pula al-khabar di sini, al-khabar marfu, tetap di sini marfu, tapi bukan lagi menjadi khabar namanya. Tetap marfu, tapi bukan lagi khabar namanya. Namanya adalah khabaru inna. Nah, tadinya khabar saja, atau khabarnya mubtada, sekarang bukan lagi khabarul mubtada, karena mubtada sudah hilang. Maka menjadi khabar, khabaru inna. Nah, taib. Hadha huwa al-bayan al-mulakhas, penjelasan yang kita ringkas dari apa yang terkait dengan al-jumlatul ismiyah dan bagaimana ketika masuk inna ke dalam al-jumlatul ismiyah. Naam. Hadha at-tamrin al-khamis intahayna minhu. Nadkhul mubasharatan ila at-tamrin as-sadis. Kita sekarang masuk ke latihan ke-6. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, latihan ke-6 ini praktek daripada at-tamrin al-khamis sebelumnya. Perintahnya adalah adkhil inna. Mana adkhil inna? Masukkanlah inna alal jumalil atiyati. Kedalam kalimat-kalimat berikut. Wadbit awakhiral kalimati. Dan harokati, berikan harokat. Berikan syakl di mana? Awakhiril kalimat. Wadbit awakhiral kalimat. Akhir-akhir kata-kata. Huruf terakhir dari setiap kata yang ada, mohon dibaca harokatnya. Wadih? Ketika sebelum inna dan setelah masuk inna. Naam. Wadih mafhum? Jelas? Mudah dipahami? Baik. Nu'ti thalathatu as'ila li al-ikhwah huna fi studio. Kita berikan 3 soal untuk ikhwan di studio, baru setelah itu nafta al majal al mustami'in wal mushahidin. Tafadhal ya akhi, anta daiman al awwal. Naam. Rakam 1. Naam. Ad-darsu sa'bun. Ad-darsu sa'bun. Naam. Ma mana ad-darsu sa'bun ya akhi? Pelajaran itu sulit. Naam. Masukkan inna. Inna ad-darsa sa'bun. Inna ad-darsa sa'bun. Sa'bun, mumtaz. Tarjim. Sesungguhnya pelajaran itu susah. Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Nah, sulit jadi susah ketika masuk inna. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, anta ya akhi. Ats-tsani. As-sayyaratu jamilatun. Naam, as-sayyaratu. Ma mana as-sayyaratu jamilatun? Mobil itu bagus. Naam. Masukkan inna. Innas-sayyaratu jamilatun. Innas-sayyaratu jamilatun. Naam. Sahih? La. Yes. Bagaimana? Inna sayyarata jamilatun. Naam. Inna sayyarata jamilatun. Jamilatun. Naam. As-sayyaratu menjadi as-sayyarata. Naam. Inna sayyarata jamilatun. Ahsanta ya akhi. Baik. Al-thalith ya akhi. Al-thalith. Naam. Al-Quranu kitabullahi. Naam. Al-Quranu kitabullahi. Naam. Masukkan inna. Innal Qur'ana kitabullahi. Mumtaz. Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an itu kitabullahi. Kitab? Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fik. Syukran ya akhi. Baik, naftah al-majal ya Abu Zuri. Baik, jazakallahu khair pada rekan-rekan di studio dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ummu Said di Bogor. Ummu Said di Bogor, tayyib. Nah. Ummu Said, ma'akil kitab. Ada kitabnya Ummu Said? Halo? Iya. Tayyib, mohon maaf suaranya tidak jelas, Ummu. Mungkin sedikit bergeser supaya kita mendapatkan sinyal yang baik. Tayyib, Ummu Said, ada kitabnya? Ya. Alhamdulillah, baik. Naam, tafadhali. Silakan Ummu. Ummu berarti masuk ke rakam ar-rabi'. Rabi'. Mohon dikecilkan suara radionya, ada feedback. Baik, silakan Om. Ar-Rabi' Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam, silakan adkhil inna, tafadhali. Inna Muhammadan sallallahu sallallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam. Rasulullah. Rasulullah. Naam, sekali lagi ummu. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam, sahih. Inna Muhammadan. Naam, di situ tadinya marfu menjadi mansub. Naam. Naam, teruskan. Al-khamis. Rakam khamis. Aminatun talibatun. Sebentar, aminatun begitu? Dengan dhammatain? Aminatu, Ustaz. Aminatu. Mengapa aminatu bukan tun? Karena perempuan, Ustaz. Karena mamnu' minas sarf, ala sekadarik? Bala. Mamnu minas sarf. Kenapa mamnu minas sarf? Karena alam muannas, nama perempuan. Nah. Iya, nama perempuan muannas. Baik, silakan. Aminatu talibatun. Naam, masukkan inna al-an. Inna aminata talibatun. Naam, inna aminata talibatun. Naam. Satu lagi ummu. As-sadis. As-sadis. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Ma makna hadhihi? Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Naam. Setuju ummu? Enggak usah susah. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun insyaallah. Baik, تفضلي. Teruskan. Inna lughatul arabiyyata sahlatun. Naam, innal lughata al-arabiyyata sahlatun. Naam. Terbukti ummu bisa semua, alhamdulillah. Baik. Mana innal lughata al-arabiyyata sahlatun? Setelah masuk inna bagaimana maknanya? Maknanya jadi ini Ustaz mansub. Maknanya, terjemahannya. Naam. Sesungguhnya bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Baik, barakallahu fiik. Syukran ummu. Ustaz, ana mau nanya. Baik, silakan, tafadhali. Kalau kalimat itu tanya yang kan pakai A gitu ya Ustaz, kayak begini. Ya. Yang contohnya ahaza kolamun. Naam. Itu bisa enggak diganti hal haza kolamun gitu? Naam, bisa, bisa. A dan hal maknanya sama. Naam. Oh, gitu. Itu apa kalimat tanya seperti apa yang bisa dipakai hal gitu Ustaz? Apakah maksud umum mungkin apakah ada perbedaan antara A dengan hal? Iya. Baik, itu saja? Iya, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan. Baik, dari segi makna tidak ada perbedaan antara A dan hal. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada perbedaan antara A dan hal dari segi makna. A dan hal kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita maknanya apakah? Dan kedua-duanya juga jawabannya sama. Kalau bukan na'am untuk ya atau la untuk tidak. Kemudian mungkin yang jadi perbedaan adalah ketika kita gunakan kata tanya ini, kemudian ada pilihan setelahnya. Ada kata au atau am yang artinya atau. Maka kalau kita gunakan a, misalnya aminal yabani huwa, aminal yabani huwa am minal hindi. Nah, di situ a maka pasangannya adalah am kalau kita ingin memberikan pilihan. Aminal yabani huwa am minal hindi. Naam. Tapi kalau kita gunakan hal, maka hal minal yabani huwa au minal hindi, maka di situ sekarang karena pakai hal menjadi au. Naam. Kalau a pasangannya am, kalau hal pasangannya au. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan yang disampaikan dan barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan peserta atau pemirsa dan pendengar yang ingin ikut berinteraksi secara langsung di 0218236543 dan ada Ummu Talha di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Talha, kaifa haluki? Bikhair. Baik. Ma'akil kitab? Naam. طيب واصلي اقرأي رقم السابع والثامن تفضلي. رقم السابع. هذه الساعة غارية. نعم. إن هذه الساعة غارية. نعم. إن هذه الساعة غارية. ممتاز ممتازة. ترجمي أولا. جم إني محال. نعم. Ini jam yang mahal. Nah, baik. Ini jam yang mahal. Baik. Sesungguhnya ini jam yang mahal. Sesungguhnya ini jam yang mahal. Ulang sekali lagi Umu. Ketika masuk inna bagaimana? Masukkan inna dulu. Diulang sekali lagi. Oh, na'am. Inna hadhihi sa'ata waliyatun. Baik. As-sa'ata. Mengapa dia mansub? Karena masuk inna ustaz. Naam. As-sa'ata limadha mansub? Ma huwa al-jawab? Karena dimasukkan oleh isim inna. Dimasukkan oleh isim inna. Inna karena as-sa'ata adalah badal dari isim inna. Inna. Nah, mana isim innanya? Hadhihi. Hadhihi mansub. No. Walaupun dia tidak terlihat harokat mansubnya, tidak terikat harokat nasobnya, tapi kita sebut mansub. Maka badalnya juga harus mansub. Mansub. Wadih ya Ummu Talha. Naam, wadih insya. Baik. Al-akhir, al-thamin. Tafadli. Rakam thamin. Bilalun ghaniyun. Naam, bilalun ghaniyun. Naam. Inna bilalan ghaniyun. Naam, inna bilalan ghaniyun. Tarjimi. Bilal seorang yang kaya. Naam. Sesungguhnya Bilal orang yang kaya. Baik, ahsanti. Syukran Ummu Talha. Afwan, barakallahu khairan. Wa fika barakallah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Talha di Jakarta. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Baik. Halo. Assalamualaikum. Terputus, kami memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain yang mungkin baru bergabung dalam bimbingan bahasa Arab di kesempatan malam ini. Ya, pembahasan kita telah memasuki jilid kedua dan Anda bisa membuka di halaman 9 di latihan yang kita bahas, yaitu latihan ke-6. Silakan. 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Abu Nadar, Purwakarta. Ahlan. Abu Nadar? Abu Nadar. Abu Nadar, kaifa haluk ya Abu Nadar? Alhamdulillah, bi khairin. Masyaallah, barakallahu fik. Fik barakallahu ta'an. Baik, silakan Abu Nadar. Anta rakam at-tasi' wal-ashir. Ya. Rakam at-tasi' at-tasi' al-mudiru fi fasli. Naam, maratan thaniyah, sekali lagi. Al-mudiru fil fasli. Mumtaz. Al-mudiru fil fasli. Naam. Ma mana al-mudiru fil fasli? Kepala sekolah itu di dalam kelas. Naam. Sahih. Masukkan inna sekarang. Innal mudiru fil fasli. Ahsanta. Innal mudira fil fasli. Terjem. Sesungguhnya kepala sekolah itu di dalam kelas. Naam. Ahsanta. Mana isim innanya di sini? Abu Nadar. Al-mudira. Naam, al-mudira. Taib. Al-ashir, tafadhal. Al-ashir. Al-ma'u baridun. Naam, al-ma'u baridun. Ya. Tarjim awalan. Air itu dingin. Naam, silakan masukkan inna al-an. Innal ma'a baridun. Mumtaz. Innal ma'a baridun. Naam. Al ma'a di situ posisinya sebagai apa? Isim inna. Isim inna. Marfu atau mansub? Mansub. Baik. Tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Baik. Barakallahu fik. Syukran Aba Nada. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Nada di Purwakarta. Taib. Naam. Taib, alhamdulillah intahaina aidan min at-tamrin as-sadis. Kita sudah menyelesaikan latihan ke-6. Dan seperti antum lihat di sini ikhwan fiddin wa akhwati fillah azakumullah. Ada dua contoh kalimat di sini yang di muqaddimah ketika kita membahas at-tamrin al-khamis sudah kita sampaikan. Di sini contohnya adalah as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Ma mana as-sayyaratu jamilatun ya ikhwan? Mobil itu bagus. Di sini as-sayyaratu jamilatun yang pertama dia adalah jumlah ismiyah. Ma mana jumlah ismiyah? Kalimat yang dimulai dengan kata benda. Nah, jumlah ismiyah terdapat di dalamnya dua unsur pokok. Yang pertama disebut al-mubtada, yang kedua disebut al-khabar. Al-mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Maka makna mana al-mubtada'nya? As-sayyaratu jamilatun. Mana yang dimaksud mubtada' di sini? As-sayyaratu. Kemudian kata berikutnya jamilatun disebut al-khabar. Kata setelah al-mubtada' yang melengkapi makna kalimat disebut al-khabar. Kemudian kalau kita lihat al-mubtada' wal-khabar sama-sama marfu'. Alaysa kadzalik? Naam, sama-sama marfu wa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dan tanda rafa'nya adalah masing-masing adalah dhammah. Kemudian jumlah ismiyah ini bisa masuk ke dalamnya inna. Kata penegas yang berarti sesungguhnya inna. Dia bisa masuk ke jumlah ismiyah. Nah, ketika inna masuk ke jumlah ismiyah maka inna ini merubah beberapa hal. Yang pertama merubah harakat al-mubtada. Perhatikan as-sayyaratu jamilatun. Kita masukkan inna sekarang menjadi inna sayyarata. Yang tadinya as-sayyaratu menjadi as-sayyarata. Karena adanya inna. Inna sayyarata. Mana inna sayyarata? Sesungguhnya mobil itu. Nah, sesungguhnya mobil itu jamilatun. Indah. Jamilatun as-sayyaratu yang tadinya al-mubtada menjadi as-sayyarata sekarang namanya menjadi ismu inna. Apa namanya ya Ikhwan? Ismu inna. Isimnya inna. Nah. Kemudian al-khabar yang tadinya khabar ini milik mubtada sekarang lihat apa penjelasannya di bawah ini? Menjadi khabaru inna menjadi khabarnya inna. Nah, yang pertama disebut ismu inna, yang kedua disebut khabar inna. Maka contoh berikutnya, ana minta ikhwan di studio tutup bukunya. Ad-darsu sa'bun. Ad-darsu sa'bun. Aina al-mubtada wa aina al-khabar? Al-mubtada. Ad-darsu. Aina al-khabar? Khabar ini sa'bun. Masukkan inna. Inna darsa sa'bun. Inna darsa sa'bun. Taib, al-mubtada yang tadinya mubtada menjadi apa sekarang? Ismu inna. Mana isim innanya? Ad-darsa. Kemudian sa'bun sebagai apa di sini? Khabar inna. Tapi tetap marfu. Tetap marfu. Ketika di awal menjadi khabar mubtada marfu, ketika dirubah menjadi khabar inna tetap juga marfu. Yang berubah hanya mubtada'nya saja. Mubtada' yang tadinya marfu menjadi isim inna mansub. Wadih? Wadih. Baik. Ya Abu Zuhri? Nah, La'alana naktifi ila hadha al-qadr. Nah, Wala ana insyaallah nalataki bikum insyaallah fil usbil qadim wala naftah al majalil soal. Assalamualaikum. Nah. Kita akan angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang telah sampai di meja redaksi di kesempatan malam ini dengan pembahasan kitab Darussulughah jilid kedua. Dan di antara yang disampaikan, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Afwan tadi mengapa inna al-lughata al-arabiyyata? Nah. Bukan al-arabiyyatu khabar daripada inna, mohon penjelasannya. Baik. Ya, di sini ada beberapa contoh al-mubtada wal khabar yang ada sifatnya, ada na'atnya. Di sini al-lughata al-arabiyyatu, lihat al-arabiyyatu ini tabi' untuk al-lughah. Dia harakatnya mengikuti al-lughah. Maka al-mubtada sebenarnya adalah al-lughatu saja. Al-lughatu al-arabiyyatu. Mubtada-nya di sini tetap al-lughatu. Al-arabiyyatu tabi' untuk al-lughatu. Maka karena al-lughatu marfu', maka al-arabiyyatu juga marfu'. Sahlatun baru ini khabarnya. Sahlatun khabar. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Mana mubtada? Al-lughatu. Al-lughatu. Aina al-khabar? Sahlatun. Sahlatun. Al-arabiyyatu bukan? Bukan mubtada. Dan bukan juga khabar. Dan bukan mudhaf ilaih. Dan bukan mudhafun ilaih. Naam. Ini kalau bukan sebagai na'at atau athu bayan. Pokoknya sebagai tabi', tabi' itu mengikuti sebelumnya. Nah. At-tabi', tabi'. Pengikut itu harus ngikut. Maka karena yang diikutinya marfu', maka pengikutnya pun juga harus marfu'. Nah. Maka ketika masuk inna, antum bisa bayangkan. Ketika masuk inna, mana yang berubah? Pertama, innal lughata. Ini yang berubah pertama. Al-lughatu menjadi al-lughata. Itu ismu. Inna, ala sekadarik. Ala arabiyata, kenapa dia ikut mansub? Karena tabi' tadi kita sudah katakan, sebagai na'at di situ. Adapun khabarnya adalah sahlatun nam. Bukan ala arabiyatu, khabarnya bukan. Ala arabiyata itu sifat daripada kalimat al-lughah. Karena al-lughata mansub, maka dia ikut al-arabiyata juga mansub. Adapun khabarnya adalah sahlatun. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Naam ya Bazar. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Dan ini juga menjadi jawaban bagi pertanyaan yang sama yang baru masuk ke SMS kami. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada lafaz inna hadhihi sa'ata. Naam. Inna hadhihi sa'ata. Mohon penjelasannya Ustaz. Anda kurang faham dengan kalimat ini mengapa menjadi baik. Baja badal tidak khabar. Nah, mirip seperti soal sebelumnya. Hanya saja di sini hadhihi sa'atu ghaliyatun. Naktub ala sabura ya zuri au madha? Naktub? Ahsan. Baik. Assalamualaikum. Nughayyir kamera. Naam. Dan pendengar serta pemirsa Raja, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan di 021-823-6543. Baik. Hadihi sa'atu madha ya ikhwan ba'dahu? Ghariyatun. Ghaliyatun. Ikhwani fi din wa akhwati fi Allah azakumullah. Perhatikan kata ini, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Aina al-mubtada wa aina al-khabar? Itu yang pertama kita tentukan dulu. Mana mubtada, mana khabarnya? As-sa'atu mubtada. Ini apa? Tadi kita katakan bahwa al-mubtada itu isim yang di awal kalimat. Mana awal kalimatnya? Hadihi. Hadihi. Hadihi ini isim. Hadihi ini isim. Maka ini disebut al-mubtada. Al-mubtada. Dan ada pertanyaan, mubtada itu apa, Ustaz? Al-mubtada sudah kita jelaskan tadi, dan ini sudah kita jelaskan di awal dulu ketika kita memberikan muqaddimah untuk ad-darsul awal. Al-mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Isim yang ada di awal kalimat, yaitu di awal kalimat jumlah ismiyah. Wadih? Maka di sini hadihi sebagai mubtadanya. Dhamir itu isim. Dhamir itu isim. Maka dia bisa menjadi mubtada. As-sa'atu bukan al-mubtada. Masih ingat? Jika ada kata setelah isim isyarah beralif lam, disebut apa? Isim setelah isim isyarah, isim beralif lam setelah isim isyarah disebut badal. Antum lupa kaidahnya ketika kita mempelajari jilid 1. Badal. Ini badal. Badal dari kalimat al-mubtada. Badal itu pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti daripada hadihi. Mana khobarnya sekarang, ikhwan? Sudah jelas khobarnya sekarang pasti di sini. Khobar, al-khobar. Al-khobaru adalah ghaliyatun. Nah, ketika kita berikan inna, bagaimana perubahannya? Inna hadhihi, hadhihi, harokatnya memang seperti ini. Dia harokatnya tidak bisa berubah. Tidak mungkin inna hadhiha, tidak mungkin. Tetap inna hadhihi, tetap. Hanya saja dia mansub, kondisinya mansub. Tapi harokat huruf terakhirnya tidak bisa dirubah, memang seperti ini. Tapi tetap dikatakan posisinya sebagai posisi mansub. Isim, inna. Nah, badal, badal itu harokatnya mengikuti kata sebelumnya. Kata sebelumnya ini mansub atau marfu? Ha inna hadihi. Hadihi mansub. Masih ketarik? Maka badalnya pun juga harus mansub. As-sa'ata nam. Seperti itu. Dia harus mansub karena dia adalah badal untuk ini. Karena ini mansub. Karena ini mansub, maka badalnya pun juga harus mansub. Maka apa lagi? Sudah lengkap atau belum? Belum. Bagaimana lengkapi? Ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Mana isim inna? Ini ismu inna. Ismu inna. Ini badal, tadi sudah kita jelaskan. Ini khabar. Khabar inna. Khabar inna. Nah. Baik. Wa'adha insyaAllah. Jazakallah khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan pembahasan kita di jilid yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasan tentang kembali ke jilid pertama Ustaz, mudhafun ilaih, dan mungkin bisa diberikan sedikit contohnya Ustaz. Jazakallah khair. Kita mundur ke belakang, begitu. Nah. Baik. Untuk penanya, Anda sarankan secara khusus untuk mencari mendownload pelajaran yang keempat dari jilid pertama. Di situ akan lebih jelas dan lebih rinci. Tidak seperti jawaban yang akan saya jawab sekarang, hanya global saja. Saya tidak bisa merinci dan memberikan contoh banyak. Maka saya sarankan untuk penanya untuk mencari rekaman Ad-Darsur Rabi' pelajaran keempat di jilid yang pertama. Itu hal yang asasi yang diajarkan di awal-awal jilid pertama. Itu harus, konsep itu harus sudah di luar kepala ketika masuk ke sini. Konsep itu harus sudah apa? Sudah di luar kepala. Nah, di luar kepala di sini maksudnya bukan tidak masuk ke kepala, bukan. Di luar kepala di sini maksudnya adalah sudah tidak lagi perlu di ini, sudah dihafal begitu secara otomatis. Mudhafun ilaih adalah isim yang majrur. Isim yang majrur. Contoh baitut tajiri. Kalimat baitu at-tajiri, rumahnya pedagang. At-tajiri di sini sebagai mudhafun ilaih dan posisinya selalu majrur. Baitut tajiri At-tajiri sekali lagi itu majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilai. Naam, itu saja sementara. Sekali lagi secara khusus ana sarankan kepada penanya untuk mencari rekaman Ad-Darsur Rabi' dari jilid 1 karena itu adalah hal-hal asasi yang dipelajari di jilid 1. Naam. Di sini bukan lagi tempat kita membahas ulang seluruhnya. Kita hanya memberikan isyarat-isyarat terhadap apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah kunci sukses dalam mempelajari bahasa Arab dan juga ujian bahasa Arab yang pertama kemarin Ustaz? Jazakallahu khair. Naam, kunci sukses belajar bahasa Arab. Saya menulis sebuah buku kecil berjudul Keutamaan dan Kewajiban Mempelajari Bahasa Arab. Dilihat di situ nanti di bab yang terakhir ana menuliskan sebuah bab khusus tentang kunci-kunci sukses belajar bahasa Arab. Di antaranya ana sebutkan di situ, nanti untuk lebih jelasnya silahkan merujuk kembali ke buku itu. Yang pertama dan yang paling utama adalah al-ikhlas. Mengikhlaskan diri kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kita ikhlaskan dari awal, kita murnikan niat kita dari awal bahwa kita mempelajari bahasa Arab ini dalam rangka untuk memahami Al-Quranul Karim dan Al-Hadith As-Sahih. Dan ini semua kita lakukan dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak untuk mencari ridho yang lainnya. Dari awal jika kita telah memperhatikan kunci sukses yang pertama ini, maka yang berikutnya insyaAllah Allah berikan hidayah. Kemudian yang kedua, yang tentu tidak kalah pentingnya dengan al-ikhlas adalah sabar. Karena belajar bahasa itu tidak sebentar. Sebagai bukti, kita menyelesaikan jilid pertama, itu membutuhkan waktu kurang lebih setahun atau lebih. Lebih daripada setahun. Jilid satu yang hanya 23 pelajaran itu butuh lebih daripada setahun. Lalu kalau kita lihat ad-darsu atau jilid yang kedua ini, ada berapa pelajaran ya, Ikhwan, di sini? Ada 31 pelajaran. Ada pelajaran terakhir al-hadi wal isyrun, al-hadi wa thalathun. Pelajaran 31. Maka tentu ini butuh waktu lebih dari itu. Maka perlu kesabaran. Karena sekarang ini ada tren, ada orang-orang yang pengen serba instan. Semua mie ada instannya, kopi ada instannya. Dia pikir bahasa Arab itu bisa instan. Ada bahasa Arab instan? Tidak. Bahasa Arab itu tidak instan. Dia butuh waktu, butuh tahapan-tahapan yang sesuai. Perlu kesabaran. Karena jalan untuk menjadikan bahasa Arab sebagai wasilah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar tidak sebentar. Kalau Anda ingin mengetahui kulit luarnya saja, mungkin instan, beberapa belas pertemuan, beberapa bulan, mungkin ya Anda akan dapatkan kulit luarnya. Tapi untuk menjadikan bahasa Arab sebagai wasilah memahami Al-Quran dan Sunnah itu butuh waktu, tidak sebentar. Maka perlu kesabaran di sini. Kemudian yang ketiga. Sebelum yang ketiga, kita terima dulu satu penelpon bertanya. Baik, ada Ukhti Siva di Jakarta, silakan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, saya mau tanya, munada maksud itu apa ya Ustaz? Dan berikan contohnya Ustaz. Al-munada al-maksud. Iya. Baik. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini bab lain daripada bab yang kita barusan bahas. Apakah kita jawab sekarang Abu Zuhri atau kita akhirkan? Baik, al-munada. Al-munada adalah isim yang terletak setelah harfun nida. Harfun nida seperti ya atau aya. Nah, atau beberapa contoh-contoh yang lainnya daripada harfun nida. Contohnya ya Ahmadu. Ya Ahmadu. Ya harfun nida. Ahmadu al-munada, isim yang terletak setelah harfun nida. Adapun yang dimaksud dengan al-munada al-maksud, al-munada yang dipanggil. Al-munada al-maksud yang memang sengaja, yang memang dipanggil secara sengaja. Memang dia yang ditujukan kepadanya panggilan. Maka dalam kasus seperti ini, dalam permisalan seperti ini, al-munadanya harus harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Maka misalnya ya Ahmadu, kita memang memanggil, memaksudkan memanggil Ahmad. Orang itu yang memang kita maksud, Ahmad yang itu. Maka disebut al-munada al-maqsud. Contoh lain, kita ingin memanggil Muhammad, Muhammad tertentu, Muhammad itu yang kita maksud. Maka kita bilang, ya Muhammadu. Ini al-munada al-maqsud. Orang yang memang sengaja yang dimaksud ditujukan kepadanya panggilan. Maka kondisinya seperti ini, al-munadanya harus harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Ya Muhammadu, ya Ahmadu. Beda dengan kebalikan daripada al-munada al-maqsud, al-munada ghairul maqsud. Misalnya ada orang buta hendak menyeberang jalan, dia tidak bisa melihat kiri kanannya. Lalu dia bilang, ya rajulan, ya rajulan, khudni ma'aka ta'bur syari', misalkan. Dia bilang, ya rajulan. Loh, kalau tadi kan Muhammadu, Ahmadu, kok tiba-tiba sekarang jadi mansub, ya rajulan? Karena yang dia panggil tidak dimaksudkan satu orang. Dia tidak memaksudkan satu laki-laki tertentu. Dia mengumumkan siapa saja, ya rajulan, siapa saja laki-laki di situ tolong bantu saya menyeberang. Maka dia bilang, ya rajulan. Tapi kalau yang dia ingin maksudkan adalah seseorang tertentu, maka kita katakan, ya rajulu, ya rajulu. Artinya dia ingin memanggil satu orang laki-laki tertentu. Tapi kalau saya bilang, ya rajulan, apa maknanya ya kawan? Umum, pokoknya laki-laki, siapa saja. Naam. Wadih? Wadih. Naam, barakallahu fik. Salasa. Ma huwa salah? Miftah. Oh, nah, kunci sukses yang ketiga. Kunci sukses yang ketiga yang juga penting diperhatikan dalam belajar bahasa Arab adalah setelah ikhlas, sabar, yang ketiga bertahap dalam mempelajari bahasa. Bertahap di sini maksudnya adalah memulai dari yang mudah baru kemudian yang kesulit, dari yang simple baru yang ke kompleks. Dari yang enteng naik ke bab-bab yang berat. Karena mengingat bahasa Arab ini bisa jadi mungkin baru saja dia pelajari. Kalau ada orang pemula baru saja mulai akan belajar bahasa Arab, dia belum punya latar belakang bahasa Arab sebelumnya. Maka tahapan yang pertama yang harus dia mulai adalah tahapan yang paling mudah. Jangan langsung untuk mempelajari yang lebih kompleks. Jangan jangan mempunyai berambisi untuk memahami yang kompleks-kompleks padahal yang simpel saja dia tidak paham. Sebagai contoh adalah hendaknya mulai bahasa Arab itu dimulai dengan misalnya mempelajari al-mufradat. Akan lebih ringan kita membahas al-mufradat, kemudian meletakkannya dalam kalimat, kemudian kita tahu maknanya, kita tahu bagaimana cara meletakkannya dalam kalimat sempurna. Itu lebih ringan daripada kita belajar langsung belajar tata bahasanya yang ngejelimet. Maka ketika kita membahas hadza kitabun, kita katakan hadza artinya ini, kata tunjuk yang dekat, ini kitabun buku, hadza kitabun ini buku. Akan beda permasalahannya kalau ustaz itu mengajar hadhihi ya ikhwan mubtada, isim isyara mabriun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Adapun kitabun khabar, wa khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, antum paham? Mana yang lebih simpel? Yang kedua apa yang pertama tadi? Yang pertama. Maka khususnya bagi para pemula yang ingin mulai belajar bahasa Arab, hendaknya memulai dari yang simpel-simpel saja. Dan inilah karakteristik buku Durusul Lughatil Arabiyyah. Yang kita bahas buku ini adalah buku yang memang sudah teruji dan ditulis oleh penulis yang sudah berpengalaman dalam mengajarkan bahasa Arab untuk non-Arab. Maka kita temukan beliau secara bertahap memberikan itu semua. Maka kita temukan bahwa mustalahat nahwiyah, istilah-istilah nahwi itu tidak banyak dikenalkan di jilid 1. Walaupun sudah mulai dikenalkan tapi tidak banyak dan tidak kompleks. Baru nanti di jilid 2, lebih-lebih jilid 3 yang diajarkan ustaz kita Ustaz Mas'ud, beliau di situ khusus memang jilid ketiga itu adalah nahwu dan sarf. Lihat buku ini saja dari awal tidak mempelajari nahwu dan sarf dari awal. Ini dimulai diajarkan setelah masuk ke jilid ketiga secara teori. Adapun an-nahwu was-sarf dari segi praktek itu sudah dipelajari sejak dari jilid pertama sampai jilid yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa kunci sukses yang tidak semua bisa kita sebutkan. Nah, mohon nanti penanya merujuk kepada kitab yang saya sebutkan berjudul keutamaan dan kewajiban mempelajari bahasa Arab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan diberikan kesabaran dan diberikan hidayah agar tetap terus bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab ini, dan diberikan kesempatan untuk menuntaskan pembelajaran bahasa Arab ini sampai kepada tujuan kita, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Astaudi'ukumullah ila al-liqa fi al-usbu'il qadim. Subhana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.